Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak boleh hanya sekedar kita abaikan. Salah satu ulama besar, Al-Hasan Al-Basri, beliau menyampaikan, "Idza an'ama Allahu 'ala qaumin sa'alahum syukra." Jika Allah memberikan kenikmatan kepada sebuah kaum, kepada seseorang, maka Allah meminta mereka untuk mensyukuri nikmat tersebut. Jadi Allah itu kalau memberikan nikmat kepada sebuah kaum, Allah meminta mereka, menuntut mereka untuk bersyukur. Allah kasih nikmat ke kita, Allah berarti minta kita bersyukur. Itu gak boleh dilupakan. Dalam hidup itu kita harus tahu apa yang Allah minta, apa yang Allah inginkan dari kita, bukan apa yang kita inginkan. Atau hawa nafsu kita inginkan, tapi apa yang Allah inginkan dan minta. Dan Allah minta kita bersyukur. فَإِذَا شَكَرُوهُ كَانَ قَدِرًا عَلَىٰ أَنْ يَزِيدَهُمْ. Dan kalau mereka bersyukur, kata Al-Hasan Al-Basri, Allah maha mampu untuk menambah nikmat tersebut. Apa yang susah bagi Allah? Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Wa idza kafaruhu. Tapi kalau sebaliknya, kaum itu kufur nikmat, seseorang itu enggak bersyukur sama Allah. Kana qadiran ala an yab'atha ni'matahu 'alaihim 'adzaba. Allah itu maha mampu merubah nikmat itu jadi azab. Jadi Allah rubah nikmat itu jadi azab. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Jadi hadirin Allah muliakan, fokus pada apa yang ditekankan para ulama. Kalau Allah kasih nikmat, Allah menuntut kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada manusia. La yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah, lalu bersyukur kepada manusia. Kalau kita lakukan itu, Allah akan tambah. Tapi kalau kita kufur nikmat, Allah rubah kenikmatan itu jadi azab. Jadi hadirin Allah muliakan, kita dikasih ilmu setiap hari. Dan memang kita butuh ilmu itu tiap hari. Jadi jangan kayaknya karena biar PR gue gak banyak, gue sebulan sekali aja. Masalah itu setiap hari. Ujian itu setiap hari. Maka ilmunya pun kita butuh tiap hari. Asal proporsional. Maka hadirin Allah muliakan, mintalah pertolongan kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Karena ini hal yang sangat penting untuk kita camkan. Dan semoga kita termasuk ke dalam komunitas yang minoritas tersebut. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jadi gak banyak yang bisa bersyukur. Ini susah kecuali Allah mudahkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan ilmu nafi' dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kemarin kita sudah membahas bahwa apapun yang kita infakkan, kita berikan, kita kasih dalam atau dalam bentuk nafkah atau dalam rangka nafkah, maka Allah akan ganti. Fahuwa yukhlifuh, Allah akan ganti. Dan Allah akan ganti di dunia maupun di akhirat. Dan yang kita berikan pun itu adalah pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu yang Allah perintahkan kepada Nabi kita SAW untuk menjelaskan masalah ini kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kul dalam surat Saba ini, katakanlah wahai Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu, sesungguhnya Allah melampangkan rezeki bagi siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dan Allah sempitkan bagi yang lain. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, dan apapun yang kalian nafkahkan itu, yang kalian berikan sebagai nafkah, yang kalian sedekahkan, maka Allah akan ganti. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, dan Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Lihat bagaimana ayat ini hadirin menjelaskan bahwa iman itu sangat menentukan dermawan dan pelitnya seseorang. Iman itu sangat menentukan antara dermawannya dan karimnya seseorang, royal dalam proporsional atau kikirnya seseorang. Orang yang yakin bahwa ini semua pemberian dari Allah, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, apapun yang kalian kasih Allah ganti, apapun itu, apapun itu, yakinkah kita, kalau kita benar-benar yakin ya, masih berpikir untuk pelit, nanti gimana kalau aku kasih bulan depan makan apa, kalau aku kasih gak cukup gitu. Padahal itu kewajiban kita harus ngasih. Dan Allah ganti. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Allah kasih pahala besar. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Jadi gak bisa hidup itu dipisahkan dengan iman, hadirin. Gak bisa hidup itu dipisahkan dengan tauhid. Gak bisa hidup itu dipisahkan dengan ma'rifatullah. Bagaimana seorang hamba itu mengenal Rabbnya, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya wa huwa khairur raziqin. Ayat ini ditutup dengan firman Allah, wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Gak ada pemberi yang lebih baik daripada Allah. Jadi kalau kita benar-benar yakin ini, maka hidup itu akan plong, hidup itu akan nyaman. Dan ketika rezeki kita itu lagi sedikit, lagi seret, kita tahu yang memberikan kita, yang paling tahu yang terbaik buat kita. Itu sebaik-baik yang memberikan rezeki. Ia akan ganti. Fahuwa yukhlifu. Allah akan ganti. Makanya kan kata Nabi SAW, mana kasat sadaqatun min mal, sedekah itu gak akan mengurangi harta, kata Nabi SAW. Gak akan ngurangin harta. Mau diganti kok sama Allah. Allah ganti. Dan Allah gak ganti jauh lebih besar. Kan 700 kali lipat kalau lo ganti. Atau lebih. Sesuai dengan keikhlasan kita. Jadi ini yang harus selalu kita tanamkan ke dalam diri kita, hadir. Kita buka sesi tanya jawab dalam masalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah, semoga Al-Imam Nawawi, juga Ustadz, keluarga serta seluruh tim dan umat Islam semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya mau bertanya Ustadz, saya pernah mendengar bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling banyak bersedekah dan tidak pernah menyimpan harta, semua diinfakkan fisabilillah. Bahkan suatu ketika Nabi tidak punya makanan sama sekali di rumahnya, hanya sebiji kurma. hal ini karena semua harta beliau diinfakkan. Apakah ini diperbolehkan juga buat umatnya Ustaz, lebih mengutamakan orang lain yang membutuhkan? Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhul fi silmi kafa. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh, secara menyeluruh, secara totalitas. Dan salah satu makna yang dijelaskan para ulama dalam atau dari ayat ini, bahwa hendaknya kita dalam memahami sebuah masalah itu melihatnya secara komprehensif, secara utuh, dan kumpulkan seluruh dalil dalam masalah tersebut. Jangan hanya satu ayat lalu melupakan ayat yang lain. Jangan hanya megang satu hadis tapi melupakan hadis yang lain, padahal semua dalil itu satu konteks, satu pembahasan. Karena setiap ayat atau hadis sangat berkaitan satu dengan yang lain. Itulah salah satu makna dari surat Al-Baqarah 208 di atas. Udkhulu fi silmi kafa. Masuklah ke dalam Islam secara utuh, secara totalitas. Hadirin Allah muliakan, kalau pertanyaannya boleh enggak seperti itu? Sebagian ulama pernah ditanya, boleh enggak kita menginfakkan seluruh harta kita sebagaimana Abu Bakar menginfakkan hartanya? Jawabannya boleh. Asal Anda punya iman dan tawakal seperti yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan bukan hanya Anda saja yang punya iman seperti itu. Anda sudah kondisikan keluarga Anda. Karena kalau seseorang menginfakkan seluruh hartanya, itu bukan hanya dia yang berdampak, tapi keluarganya pun berdampak. Kalau keluarga masih menuntut haknya, maka dia zalim nanti. Ketika dia kasih si A, si B, tapi dia gak kasih istrinya, atau dia udah gak punya uang untuk kasih istrinya dalam jangka waktu tertentu. Jadi, dan ikhtiarnya juga seperti mereka. Jadi kalau syarat-syarat itu dipenuhi, iman seseorang itu kuat, benar, memang kuat, dan gak mudah, hadirin. Gak mudah. Dan hati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai kita sok-sokan main di sebuah level yang tinggi, lalu kita gak sanggup dengan konsekuensinya. Tapi kalau memang ada orang seperti itu, ya alhamdulillah. Tapi pertanyaannya itu tadi, istrinya sanggup apa enggak? Ada banyak suaminya aja yang tergerak, istrinya masih mikir sana, mikir sini. Atau sebaliknya, ada kasus istrinya udah yakin gitu lah, suaminya masih banyak pertimbangan. Jadi kalau iman dan tawakalnya tinggi, lalu dia bisa kondisikan keluarganya, lalu dia berikhtiar, dia berjuang. Jangan salah kasih orang lalu kita jadi beban orang lain. Jadi benar sih kita ringankan beban orang lain, tapi konsekuensinya beban dia kita ringankan, kita jadi beban orang lain juga. Apa bedanya? Bahkan Nabi SAW mengatakan, ibda binafsik, mulai dengan diri Anda. Jadi kalau mau begitu, jangan sampai diri kita jadi beban orang lain. Dan jangan sampai istri kita jadi beban orang lain. Jangan sampai anak kita jadi beban orang lain. Jadi kalau kita siap dengan konsekuensi, silakan. Makanya lihat Nabi SAW nggak pernah jadi beban orang lain. Istri-istri beliau nggak pernah jadi beban orang lain. Anak beliau nggak pernah jadi beban orang lain. Itu poin. Lihat bagaimana beliau tidak mewariskan harta ke keluarga beliau saat beliau wafat. Beliau nggak mewariskan uang ke istri-istri beliau ketika beliau wafat. Dan kita tahu istri beliau lebih dari satu. Tapi pertanyaan, apakah istri-istri beliau saat beliau wafat hidupnya terlunta-lunta? Enggak. Hidupnya menjadi beban? Enggak. Menggantungkan ke sana, menggantungkan ke sini, minta-minta? Enggak. Istri-istri beliau alaihi salatu wassalam setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam hidup dengan izzah, dengan kemuliaan. Padahal beliau enggak menafkahkan, beliau kan enggak mewariskan harta. Masih ingat hadis wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para nabi itu enggak mewariskan dinar dan dirham. Para nabi itu tidak mewariskan harta. Wa innama waratsul ilma, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Jadi kita harus melihat sesuatu secara utuh. Nabi SAW ketika melakukan hal tersebut, beliau menjalani semua konsekuensi karena beliau adalah manusia terbaik. Dan hidupnya pun produktif. Jadi hidup beliau memang benar-benar untuk maslahat yang terbesar dan tertinggi, bukan hanya dari segi harta, tapi dari sisi ilmu, dari sisi dakwah, dari beliau mengurus seluruh urusan umat, hadirin. Coba tanya pada diri kita, kalau kita lakukan itu berikan. Nah, keesokan harinya atau besok-besoknya kita masih bisa ngurusin umat atau enggak? Atau akhirnya kita sibuk ngurusin diri kita sendiri karena kita udah gak punya duit lagi nih? Memang benar, dari satu sisi Masya Allah luar biasa, tapi sisi lain akhirnya kita gak produktif. Kita gak produktif. Akhirnya kita gak bisa ini, gak bisa itu, gak bisa, karena harus mulai dari nol lagi. Jadi hadirin Allah muliakan, semua harus dilihat. Tadi dalam surat Al-Baqarah 208, udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara utuh, secara keseluruhan. Begitu kita membahas sesuatu atau ingin melakukan langkah sesuatu, pikirkan hal tersebut secara 360 derajat gitu loh. Ketika dapat, baru bismillah jalankan. Kalau hanya mundur semangat dari satu sisi, jangan, karena itu gak mudah. Dan Nabi SAW tidak wajibkan itu ke umatnya. Yang Nabi wajibkan adalah 2,5% zakat. Yang Nabi SAW wajibkan nafkah. Dan nafkah pun gak semuanya, zakat gak semuanya 2,5% secara umum. Jadi hendaknya kita mempertimbangkan semua sisi. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta orang-orang yang dicintai. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim kajian, seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Begitu juga dengan bertanya. Mohon maaf Ustadz, alhamdulillah saya mendapatkan uang belanja dari suami 20% dari gaji suami. Uang itu saya pakai untuk belanja dapur dan keperluan saya pribadi dan jajan anak-anak. Tiap bulan saya berusaha menyisihkan untuk tabungan saya yang saya pakai untuk keperluan orang tua dan keluarga saya jika mereka ada urgent seperti sakit dan lain-lain. Suami saya tahu itu kalau ada sisa uang belanja. Saya sering berhemat agar sisa uang belanja bisa ditabung lebih banyak. Karena mengingat orang tua saya yang sudah mulai menua, orang tua saya itu sangat royal kepada saya, anak-anak, bahkan suami saya. Walaupun mereka tidak punya uang. Tapi sebaliknya, suami saya perhitungan dengan orang tua saya. Orang tuanya royal, tapi tidak dengan suaminya. Saat ini saya sedang hamil dan menanti persalinan. Pertanyaan saya, apakah suami masih perlu memberikan nafkah tambahan untuk ibu yang menyusui atau tidak? Karena beliau tahu ada sisa uang belanja itu. Sebagaimana dijelaskan Al-Baqarah 233 itu, Ustaz. Sementara saya berharap ada uang tambahan agar sisa uang belanja saya itu tidak berkurang. Meskipun saya harus mengkonsumsi yang lebih sehat, bergizi lagi. Karena saya ingin menabung, Ustaz. Saya malu untuk kasih tahu hal ini kepada suami. Karena saya jarang meminta jika tidak urgent dan mendesak. Jazakallahu khair atas penjelasan saya. Semoga Allah memudahkan pertanyaan ini dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, apa yang diberikan atau nafkah yang diberikan suami kepada istri, maka itu menjadi harta istri. Itu menjadi harta istri. Dan istri punya hak untuk mengalokasikannya selama tidak maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana para fuqaha, para ulama fikih menjelaskan, seperti misalnya mazhab Syafi'i yang kita bahas, bahwa istri punya punya hak nafkah secara dari sisi pakaian. Dari sisi pakaian. Dua kali dalam setahun, musim panas dan musim dingin, jika empat musim, four season, sebagaimana urf yang berlaku di banyak negeri. Nah, itu kan setiap tahun dua kali. Setiap tahun dua kali. Terlepas baju yang dikasih tahun lalu masih ada atau tidak. Terlepas baju yang dibelikan di tahun lalu masih bagus atau tidak. Istri punya hak. Jadi bukan berarti tahun ini gak dulu ya, aku lihat baju kamu masih bagus tuh, yang tahun lalu aja masih oke. Loh enggak, dia punya, istri kita punya hak setiap waktunya. Dan begitu juga dalam hal ini, hadirin. Allah yang berfirman dalam surat Al-Baqarah 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang ayah, ia wajib memberikan rizki dan pakaian kepada ibu yang menyusui anaknya secara ma'ruf. Secara ma'ruf. Secara urf. Dan kita tahu bersama ibu menyusui punya kebutuhan yang jauh lebih banyak daripada kondisi normal. Dan Allah mengatakan ibu yang menyusui itu punya hak. Tapi kan sudah dapat gaji 20% dari gaji suami. Yang pertama, sekali lagi, apa yang sudah dikasih itu hak istri. Dan apa yang sudah dikasih sebelumnya bukan menggugurkan hari ini. Jadi kewajiban kemarin ya kewajiban kemarin, kewajiban hari ini ya kewajiban hari ini. Kan kaidah kan begitu ya. Tapi kalau istri bilang gak usah, saya tanggalkan hak saya hari ini karena saya masih ada, masih banyak, itu perkara lain. Tapi dari sisi suami ya tetap harus memberikan. Dan apa? Dan 20% dari gaji kan tergantung gajinya juga berapa. Kalau gajinya 1 miliar per bulan ya gak butuh lah, 20% berapa? 200 juta. Masih butuh tambahan aja gak? Tapi kalau gajinya misalnya 5 juta atau gajinya 4 juta ya mungkin masih butuh. Jadi hadirin yang memuliakan, itu poin Allah Ta'ala misalnya. Dan gak apa-apa sampaikan kepada suami, tapi sebaiknya suami lebih dahulu inisiatif sebelum istrinya menyampaikan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi, para ulama, Pak Ustadz, tim, dan seluruh kaum muslimin dunia. Amin. Rabbal alamin. Saya izin bertanya, jika ketika dilapangkan rezekinya, suami bisa memberikan nafkah sebesar A, misalnya sebesar 20 juta. Kemudian ketika disempitkan, suami hanya bisa memberikan sepertiganya saja. Apakah suami ini hutang 2/3 nafkah dari nilai awal ini kepada istrinya? Jazakallahu khairan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hadirin? Antum sebagai suami gimana? Setuju enggak? Hah? Jawabannya kembali ke at-talaq ayat 7, liun fiqdu sa'atin min sa'ati. Hendaknya yang dikasih kelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Adapun yang rezekinya disempitkan, kan ia memberikan sesuai dengan apa yang Allah berikan. Bukan pakai standar orang kaya, tapi sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali apa yang Allah kasih. Jadi ketika kondisi suami itu sedang tidak disempitkan oleh Allah, maka nafkah pun berubah, bukan hutang gitu loh. Bukan hutang. Nah, kalau suami enggak menafkahi sama sekali, ya itu baru hutang. Padahal dia mampu. Terus suami masih bisa kasih 1 juta gitu. Dalam kondisi sempit, mampunya hanya kasih istri 1 juta, tapi dia enggak kasih 1 juta. Gitu loh. Nah, 1 juta itu hutang. Gitu loh. Jadi bukan kalau lapang bisa kasih 10 juta. Kalau susah kasih 1 juta. Berarti hutangnya 9 juta, bukan begitu. Atau hutangnya 10 juta ketika ngasih apa-apa. Enggak, sesuai dengan la yukalifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan yang Allah berikan. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepada Imam Nawawi, ulama-ulama kita beserta keluarganya. Semoga Allah selalu merahmati, menjaga dan memberikan kesehatan kepada Ustaz, keluarga, tim kajian dan serta umat muslim di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf izin bertanya di luar tema, Ustaz, jika konteksnya bukan suami yang memberikan nafkah tetapi anak yang menanggung hampir semua kebutuhan orang tua, apakah bisa juga dapat keutamaan seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kemarin, Ustaz? Jazakallahu atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Insyaallah, karena ini pahala birrul walidain dan masuk ke dalam bab nafkah. Walaupun nanti kita akan jelaskan perincian bagaimana nafkah anak ke orang tua atau seseorang ke keluarga. Ada pembahasannya secara khusus dan insya Allah nanti kita akan bahas. Jadi kalau anak yang menanggung kebutuhan orang tua itu pahala besar, pahala birrul walidain. Dan bersyukurlah kita ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah menanggung kebutuhan orang tua kita. Dan jangan terbebani, itu bukan beban, itu kunci rizki. Itu kunci rizki. Allah Ta'ala alam bisawab, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya untuk Imam Nawawi, para ulama, ustaz dan seluruh keluarga dan kaum muslim, keluarga muslim. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Ustaz, bagaimana dengan harta istri? Jika kita sudah menafkahi istri dengan nominal bulanan yang cukup, hanya saja terkadang qadarullah ada pengeluaran tambahan yang lebih sehingga nominal tidak cukup. Sedangkan suami memiliki kewajiban untuk orang tua, membayar hutang, dan lain-lain. Si istri memiliki gaji bulanan dari hasil bekerja di rumah. Meskipun nominalnya tidak terlalu besar, terkadang saya berharap untuk sedikit dibantu istri dalam kondisi-kondisi anomali tersebut. Namun istri lebih memilih untuk membantu keluarganya sendiri, bapak atau ibunya. Sehingga suami kadang harus berhutang atau minimal menggunakan tabungan umrah yang diidam-idamkan. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, inilah pentingnya narasi dalam rumah tangga, hadirin. Dan salah satu narasi dalam rumah tangga dijelaskan oleh para ulama adalah surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling bertolong, saling tolong-menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi hubungan suami dan istri itu hubungan tolong-menolong di atas ketakwaan. Bukan menang-menangan, tapi tolong-menolong. Dan salah satu sifat yang dibutuhkan dalam diri orang yang hobi menolong itu kepekaan. Baik sisi suami dan istri harus peka dalam masalah ini. Maka dalam konteks ini, dua-duanya harus membicarakan atau juga mengintrospeksi. Dari sisi suami, jangan berharap sama istri. Justru mikirnya tadi, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menolong? Istri saya bantu orang tuanya, mungkin saya bisa tolong. Istri saya bantu keluarganya, mungkin saya bisa lakukan sesuatu. Ustaz, jangankan orang tua istri, tadi aja kadang-kadang saya suka kekurangan gara-gara bayar hutang atau orang tua dan lain sebagainya. Kekurangan karena bayar hutang atau orang tua itu kan bukan berarti satu-satunya opsi adalah berharap dibantu istri. Bahkan itu opsi yang kurang direkomendasi. Bahkan jangan berharap sama istri untuk dibantu. Jangan berharap sama makhluk untuk dibantu. Jangan berharap si A bantu kita, si B bantu kita, si C bantu kita, jangan. Berharaplah Allah yang bantu kita. Apa kata Nabi SAW? Ya gulam inni wa'alimuka kalimat. Kepada Ibnu Abbas, nak, aku akan ajarkan engkau beberapa prinsip, beberapa kaidah, beberapa kalimat. Apa kata Nabi SAW? Ihfadzillah yahfadzka. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga anda. Ihfadzillah tajidu tujahak. Jagalah hak Allah, insya Allah akan berada di hadapan anda. Atau engkau akan dapatkan Allah di hadapan anda. Idza sa'alta fas'alillah. Jika anda minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau anda butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Itu poin. Jangan berharap dibantu si A, dibantu si B, dibantu si C. Apalagi dibantu istri yang memang seharusnya kita yang nafkahi dia. Jangan berharap sama. Kalau perlu kita katakan, kamu fokus aja. Uang itu kasih ke orang tua. Nah, doakan saya agar saya diberkahi oleh Allah. Dari tadi saya juga pengen ikut bantu orang tua kamu. Semoga lo mudah. Kalau kita benar-benar punya prinsip itu, intas tu kilais tu. Jika anda jujur kepada Allah, akan wujudkan cita-cita anda kok. Tapi kalau mental kita udah berharap ditolong oleh orang, ya pertolongan Allah juga beda, hadirin. Jadi jangan berharap ditolong sama istri. Justru kita berpikir bagaimana kita kasih lebih kepada istri kita. Apalagi kita tahu kalau istri punya kelebihan dikasih orang tuanya, pahala besar. Dan coba perbaiki keikhlasan kita. Karena bayar hutang itu wajib. Wajib itu dapat pahala, hadirin. Terus membantu orang tua itu kunci rezeki, bukan beban. Nah, bisa jadi rezeki kita sempit itu mungkin karena niat kita kurang. Dan amalan hati kita kurang. Di antaranya kita anggap ini beban yang menyulitkan, padahal ini keberuntungan. Alhamdulillah saya masih bisa bantu orang tua, itu harus demikian. Nanti orang lapangkan. Itu dari sisi suami. Dari sisi istri, hendaknya istri ketika melihat suaminya sedang kesulitan atau dalam kondisi anomali, istri bantu tanpa suami berharap kepada dia. Istri bantu tanpa suami kasih sinyal kepada dia. Apalagi minta sama dia, bantu. Jadi istri bantu, sebagaimana hadits Abdullah bin Mas'ud. Dan pahala bantu suami itu besar, hadirin. Pahala bantu suami, wih, besar itu pahalanya. Sebagaimana hadits Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau udah menafkahi kita, beliau udah menjadi pemimpin bagi kita, beliau sudah membimbing kita, beliau sudah menjaga kita. Maka apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Dan salah satu wanita yang akan masuk surga, atau salah satu ciri wanita yang akan memasukkan surga kan wanita yang helpful. Dalam hadis surat An-Nasa'i, helpful, yang hobi bantu, khususnya bantu suami, itu nisa'ukum min ahlil jannah, kata Nabi SAW, itu wanita kalian yang akan masuk surga. Bantu suami kita. Nah, kalau prinsip kita seperti ini, rumah tangga kita seperti itu enak, suami gak ngarep, tetap aja semangat, istri peka dan inisiatif, maka terjadi sebuah kebersamaan yang indah. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khair. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.